بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan bab, masih bab ke-30 min syarah kitab at-tauhid. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa lahuma anhu, lahuma ini adalah li al-Bukhari wa Muslim maksudnya ya. Kembali kepada takhrij hadis yang sebelumnya dengan mengatakan akhrajahu, maksudnya dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh dua orang imam, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Berarti walahuma adalah lil Bukhari wa Muslim. Anhu, an siapa? An Anas. Ya, sahabatnya sama. Radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kata Nabi SAW, ada tiga perkara yang bila mana ketiga hal ini didapati pada seseorang atau dia dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bila mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bila mana orang tersebut bisa mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Ini masih berkaitan dengan apa? Mahabbah. Yang pertama maupun yang kedua kaitannya masih dengan mahabbah. Yang ketiga, wa ayyakrah ayya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Dia sebaliknya, kalau tadi mencintai, sekarang dia membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya dia untuk kembali dicampakkan ke dalam neraka. Setelah dia berpindah dari kekafiran kepada keimanan, Allah selamatkan dirinya dari kekufuran kepada keimanan, maka dia sangat tidak suka kepada kekufuran itu. Untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana tidak sukanya orang yang hendak dicampakkan ke dalam neraka, dalam api. Wa fi riwayah la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhirih. Jadi manisnya iman itu, ini riwayat yang kedua ini punya pengertian sedikit berbeda dengan riwayat yang pertama. Yang kedua ini menunjukkan bahwa ketiga-tiganya harus ada, baru dia akan merasakan manisnya iman. Taib. Qauluhu wa lahu ma'anhu sudah salasun ay salasu khisal, tiga sifat, tiga perkara atau tiga sifat ya. Man kunna fihi ay wujidat fihi tammah. Ketiga-tiganya ini ada pada diri seseorang. Wajada bihinna halawatal iman. Al halawah, manis, yang dimaksud dengan rasa manis di sini adalah ya perasaan nikmat ya yang luar biasa, sebagaimana seseorang kalau mencicipi sesuatu dan rasanya enak, maka keimanan itu juga punya cita rasa. keimanan itu memiliki cita rasa, cuman yang merasakan bukan lisan, bukan lidah kita, tapi tempatnya iman, ya ini al-qalb. Ada kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang, perasaan lapang, ya. Dan ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang memang beriman dan kuat dalam keimanannya. Qala Suyuti rahimahullah, wajada halawatal iman fihi isti'aratun takhyiliyah. Jadi istilah manis yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan rasa suatu makanan itu dipinjam untuk sesuatu yang sifatnya batin, ya ini keimanan. Kalau makanan itu kan materi ya, kalau iman itu kan non materi. Dipinjam agar kita bisa membayangkan. Fungsi dari meminjam kata-kata ini agar bisa terbayang ternyata iman itu punya cita rasa. Syabbaha raghbatal mu'min fil iman bi syai'in hulu. Di sini Nabi SAW menganalogikan atau menyerupakan keinginan seorang mukmin untuk beriman dengan sesuatu yang manis. Wa athbata lahu lazima dzalika syai' wa adzafahu ilaih. Adapun menurut An-Nawawi, makna halawatul iman, manisnya iman itu seperti apa sih sebetulnya? Kata beliau, istilzadu ta'at wa tahammulul masyaq. Ya, ini ketika seseorang merasa lezat saat dia taat kepada Allah dan bisa menahan beratnya melaksanakan perintah Allah. Dia pasti bisa tahan itu. Ada sedikit beban tapi masih bisa dia tanggulangi dan dia merasa nikmat ketika berbuat taat kepada Allah. Wa itharu dzalika ala aghradid dunya. Dan dia bisa mengutamakan ketaatan kepada Allah di atas ambisi-ambisi dunianya. Orang punya ambisi duniawi yang kadang-kadang dia bertabrakan dengan kepentingan akhirat. Mana yang harus didahulukan? Orang yang benar-benar bisa menikmati iman, maka dia akan dahulukan kepentingan akhiratnya. Wa mahabbatul 'abdi lillah bi fi'li ta'atihi wa tarki mukhalafatihi. Konsekuensi dari cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah dia akan mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada seseorang yang zahirnya menurut yang dia tahu orang ini taat kepada Allah dan jauh dari hal-hal yang menyelisihi aturan Allah, maka dia akan cintai orang itu. Ini konsekuensi dari orang yang mencintai Allah SWT dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal itu saling berkaitan ya. Ayyuhibballaha wa rasulahu ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dengan yang berikutnya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada siapapun selain keduanya. Itu punya konsekuensi wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang benar-benar dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Yahya bin Mu'adz, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini salah seorang salaf mengatakan haqiqatul hubbi fillah, hakikat dari cinta karena Allah itu adalah alla yazida bil birri wa la yanqus bil jafa. Cintanya itu enggak bertambah dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang dicintai karena Allah tadi, dan tidak berkurang karena sikap tidak baik yang dilakukan oleh orang yang dicintai karena Allah. Maksudnya yang di, jadi ketika ada dua orang ini, misalnya Ahmad mencintai Muhammad karena Allah, kemudian si Muhammad ini berbuat baik kepada Ahmad, itu cintanya enggak tambah, cintanya dia tidak bertambah. Demikian ketika sebaliknya yang terjadi, hubungan mereka berdua ini memburuk, yang tadi biasanya baik berubah sikapnya, itu enggak berkurang cintanya, karena alasannya karena Allah. Itu hakikat dari al-hubbu fillah. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dari selain keduanya lebih dicintai. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Maksudnya dari selain keduanya ini, dari apapun yang dicintai karena dorongan sifat manusia. Sifat manusia yang punya kecintaan kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada hartanya, kepada istrinya, dan yang semisalnya. Jadi ahabba ini memang benar-benar menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah di atas itu semua. Qala al-Khattabi wal murad bil mahabbah huna hubbul ikhtiyar la hubbut tab'i. Cinta itu ada yang sifatnya ikhtiyari, ada yang sifatnya tabi'i. Tabi'i itu bawaan. Bawaan. Artinya sudah menjadi naluri manusia untuk mencintai itu. Tapi yang dimaksud di sini bukan yang bawaan, tapi yang memang cinta yang itu atas pilihan seseorang. Ya, atas pilihan seseorang. Dia mencintai itu karena memang dia tahu bahwasanya konsekuensi dari mencintai itu adalah Allah memberikan pahala yang besar. Dia mengharapkan adanya manisnya iman yang akan dia rasakan. Walaupun secara naluri ada hal lain yang lebih dia cintai, secara naluri, secara manusianya. Taib. Faman athara amra ghairihi ala amrihi wa khalafa ma naha anhu fadzalika alamun ala adami mahabbatihi lillahi wa rasulih. Sehingga ketika ada yang lebih dia cintai dan lebih dia dahulukan daripada apa yang Allah cintai, daripada apa yang dicintai oleh Rasulnya, atau daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu pertanda dia tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tidak mencintai Rasulnya. Fa inna mahabbatar rasul min lawazim mahabbatillah. Karena mencintai Rasulullah itu merupakan konsekuensi dari mencintai Allah. Harus cinta sama Rasulullah. Kalau cinta sama Allah, wajib mencintai Rasulullah. Kalau mencintai Rasulullah, wajib taat kepada perintahnya dan tidak menyelisihi. Faman ahabballah wa ata'ahu ahabbar rasul wa ata'ah, wa man la fala. Kama fi ayatil mihnah wa nadha'iriha. Sebagaimana yang di ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, ini merupakan penjelasan adanya keterkaitan antara mahabbatullah dengan mahabbatur rasul, serta dampak dari mahabbatullah maupun dari mahabbatur rasul. Qala Syekhul Islam rahimahullah, akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi ath-thalath man kunna fihi wajada halawatal iman li anna wujudal halawati lisyai'i yatba'ul mahabbata lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW mengabarkan melalui hadis ini bahwa ketiga hal yang disebutkan tadi apabila ditemui pada seseorang maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Kenapa? Karena ditemukannya rasa manisnya iman atau manisnya sesuatu Ya, seseorang itu bisa merasakan manisnya sesuatu setelah dia mencintai hal tersebut. Kalau dia belum cinta sama hal itu, bagaimana dia akan bisa menikmati? Iya enggak? Ya. Kalau seseorang enggak senang dengan sesuatu, dia enggak akan bisa merasakan manisnya hal tersebut. Faman ahabba syai'an washtahahu. Orang kalau sudah mencintai sesuatu dan mendambakannya, ketika dia dapatkan itu, dia akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Taib. Fahalawatul iman al-mutadhamminah lil-ladzati wal-farah tatba' kamal mahabbatil abdi lillah. Jadi intinya, kesimpulannya, manisnya keimanan yang itu mengandung pengertian adanya rasa bahagia dan sukacita menjadi seorang mukmin, itu mengikuti kesempurnaan cintanya si hamba kepada Allah. Makin sempurna cintanya si hamba kepada Allah, makin dia akan merasakan manisnya iman yang luar biasa. Kalau cintanya ini pas-pasan, ya rasanya hambar. Kalau sedikit banget, ya gak ada rasanya. Kalau gak ada iman, ya pahit. Kalau gak ada mahabbah, pahit rasanya. Sebagaimana orang-orang munafik, berat terus. Ketika ada kesempatan untuk keluar, dia akan keluar. Ketika ada tawaran untuk murtad, dia akan murtad. Sebagaimana di surat Al-Ahzab, ketika menceritakan tentang respon orang-orang munafik saat perang Ahzab itu, wa minhum wa yasta'dinu fariqum minhum annabi yaquluna innabiyutana aurah wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara walau dukhilat 'alaihim min aqtariha. Andai orang-orang Ahzab, pasukan koalisi musuh itu, ternyata bisa menerobos masuk ke kota Madinah dari berbagai penjurunya, thumma su'ilul fitnah, kemudian orang-orang munafik yang berpenyakit ini diajak untuk kembali ke dalam fitnah, ke dalam kekufuran dan syirik, la'atauha, mereka benar-benar akan mendatangi ajakan tersebut. Wa ma talabbathu biha illa yasira. Dan mereka tidak akan menunggu-nunggu kecuali hanya sejenak saja. Tidak berpikir panjang untuk kembali ke dalam kekufuran dan kemusyrikan. Karena memang tidak ada kecintaan sama sekali. Makanya di antara tanda nifak akbar, nifak yang mengeluarkan seseorang dari koridor Islam, adalah ketika seseorang itu senang dengan kekalahan kaum muslimin dan senang dengan kemenangan musuhnya kaum muslimin. Itu nifak akbar, munafik akbar itu, murtad, ya, khasnya seperti itu. Wa yatarabbasu bikumud dawair, kata Allah, mereka itu senantiasa menunggu-nunggu kapan kekalahan itu menimpa kalian. Alaihim dairatus sau, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Semoga kekalahan itu menimpa mereka, Allah murka dan melaknati mereka. Jadi memang ini ada perbandingan yang lurus. Adanya mahabbatullah, mahabbatur rasul, ini akan menjadikan iman itu memiliki rasa manis. Nah, bagaimana supaya muncul mahabbatullah, supaya muncul mahabbatur rasul? Ingat kembali bab sebelumnya. Disebutkan kan dalam bab sebelumnya, di antaranya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghayati, merenungi nikmat-nikmat Allah. Ya, luar biasa Allah itu baiknya sama kita. Tak terhingga sudah nikmatnya dan sayangnya. Kemudian betapa buruknya balasan kita terhadap nikmat-nikmat Allah itu. Dengan cara seperti itu, seseorang akan terdorong untuk mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak kenal, enggak mungkin cinta. Enggak mungkin cinta. Makanya pemahaman seseorang terhadap tauhid, asma dan sifat itu luar biasa pengaruhnya. Jangan sampai seseorang punya keyakinan yang melenceng dalam bab ini. Karena jadi hambar semua. Jadi hambar semua. Ditakwilkan semua. Kalau enggak ditakwilkan dinafikan. Hanya diterima lafadznya, maknanya ditolak. Bagaimana seseorang yang menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan cara seperti itu akan bisa mencintai Allah dengan cinta yang sebenarnya? Tidak mungkin. Ya. Taib. Qultu, di sini Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah mengatakan, wa mahabbatullahi ta'ala tastalzim mahabbata ta'atihi. Cintanya seseorang kepada Allah, konsekuensinya dia harus cinta terhadap semua perbuatan taat kepada Allah. Semua yang masuk kategori menaati Allah, dia harus cintai itu. Fa innahu yuhibbu min 'abdihi an yuti'ahu. Karena Allah itu senang kalau hambanya taat kepada Allah. Wal muhib yuhibbu ma yuhibbuhu mahbubuhu wala bud. Orang yang mencintai, dia harus mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dicintai. Paham enggak? Paham ya? Orang yang mencintai sesuatu, dia harus mencintai apa yang dicintai oleh sesuatu itu. Harus begitu. Kalau ada yang mengklaim cinta, tapi apa yang dicintai oleh sesuatu yang dia cintai itu tidak dicintai olehnya, bohong. Ya, itu hanya dakwaan saja. Wa min lawazim mahabbatillahi aidan mahabbatu ahli ta'atihi, mahabbatu ahli ta'atihi. Termasuk konsekuensi mencintai Allah, yang pertama tadi mencintai semua perbuatan taat kepada Allah, yang kedua mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Mencintai orang-orang yang melakukan ketaatan. Orang-orang yang melakukan ketaatan, ketika dia melakukan ketaatan itu dia harus dicintai. Ketika itu dia harus dicintai. Kamahabbati anbiya'ihi wa rusulihi was salihin min ibadihi. Demikian juga kalau secara umum dia ini termasuk orang yang taat secara umum. Artinya lebih banyak taatnya daripada maksiatnya, maka dia harus dicintai. Seperti para nabi, orang-orang saleh, para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Fa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah wa man yuhibbuhu Allah min kamalil iman. Jadi termasuk kesempurnaan iman adalah mencintai apa dan siapa yang dicintai oleh Allah. Wa tafrighuha ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa daf'u diddiha ay yakraha diddal iman kama yakrah an yuqdhafa finnar. Tayyib. Wa qawluhu ay kama yakrah ay yuqdhafa finnar. Ini tanda atau ciri-ciri keimanan yang ketiga, yaitu sangat benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dirinya dari kekufuran itu, sebagaimana bencinya dia kalau dimasukkan ke dalam api. Taib. Di sini ini merupakan dalil bahwasanya cinta dan benci itu dalam kondisi tertentu merupakan amal yang besar pahalanya. Maksudnya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Benci yang ketiga ini bencinya karena Allah. Ya, bencinya karena Allah. Tapi diserupakan dengan bencinya seseorang sebagai manusia. Manusia itu dia berusaha menghindar dari api, api yang membakar dirinya. Secara manusiawi orang tidak akan suka untuk dibakar dengan api. Nah, di sini tidak sukanya orang ini kepada kekufuran itu seperti tidak sukanya manusia normal untuk dimasukkan ke dalam api. Dan ini jelas mahabbah atau kebencian yang ikhtiariyah, kebencian yang atas pilihan dia. Kemudian dalil berikutnya wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik wa lan yajid 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadzalik. Ibnu Abbas mengatakan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Saya enggak tahu apakah sanadnya sahih apa tidak, tapi yang jelas ini mauquf, asar. Dan ini juga sifatnya menguat saja ya dari dalil-dalil yang sudah dibahas dalam bab 30 ini sebelumnya, diperkuat dengan asarnya Ibnu Abbas yang di sini beliau mengatakan barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berwala karena Allah, dan memusuhi karena Allah, maka dia akan menjadi waliullah dengan cara itu. Jadi seseorang akan mendapatkan wilayatullah. Wilayah itu adalah perhatian, kedekatan, pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala bila mana dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, loyal atau menolong, ya, sikap wala lah dalam berbagai macam bentuknya dia lakukan juga karena Allah, dan sikap permusuhan itu juga dia wujudkan karena Allah. Walan yajida 'abdun ta'mal iman, dan seseorang tidak akan mendapati rasanya iman, cita rasa iman, walaupun dia banyak sholat, banyak puasa, sampai dia bisa seperti itu. Waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya. Akan tetapi realitanya, faktanya, persaudaraan mayoritas manusia ini dibangun atas perkara-perkara duniawi, bukan perkara din. Orang bersaudara akrab karena apa? Karena masalah dunia. Orang musuh-musuhan juga karena masalah dunia, kebanyakan begitu. Wadhalika la yujdi ala ahlihi syai'a, rawahu Ibnu Jarir. Ini masih lanjutan kalamnya Ibnu Abbas rupanya ya. Dan kalau seseorang itu bersaudara karena perkara dunia, itu tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun dari segi imannya dia. Baik. Man ahabba fillah ay ahabba ahlal imani billahi wa ta'atihi min ajli dhalik. Maksudnya ahabba fillah, mencintai karena Allah, itu mencintai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang taat kepada Allah karena keimanan dan ketaatan orang tersebut. Wa abghadha fillah, membenci karena Allah, maksudnya membenci kekufuran terhadap Allah, perbuatan syirik terhadapnya, dan orang-orang yang keluar dari ketaatan, orang-orang yang berbuat fasik karena perbuatan mereka, karena kekufuran, kemusyrikan, dan kefasikan mereka. Karena kekufuran, kefasikan, dan kemusyrikan mereka itu mengundang murkanya Allah. Otomatis orang yang cinta kepada Allah juga harus murka. Dan ini aplikasinya banyak. Mungkin orang gak sadar ya, dia mencintai simbol-simbol kekufuran, simbol-simbol maksiat. Seperti misalnya mengadakan kunjungan wisata, obyeknya apa? candi. Objeknya apa? Kuburan keramat. Ya, objeknya tempat-tempat orang merukakan upacara-upacara tradisional yang tidak lepas dari unsur syirik, untuk unsur bid'ah dan khurafat. Atau yang agak internasional sedikit, mengunjungi Taj Mahal. Tahu Taj Mahal itu apa? Kuburan. Kuburan itu. Atau yang pura-pura umroh. Umroh plus Mesir. Kemana di Mesirnya? Ke piramid. Ke Giza, yang ada patung Sphinx-nya itu. Menjadikan objek-objek yang itu dibangun oleh orang-orang yang merupakan jelas-jelas musuh Allah, al-fara'inah, sebagai tempat berwisata, tempat orang selfie-selfie di situ, ya, bangga, merasa terhibur. Nah, ini ngeri nih, kok terhibur dengan fenomena-fenomena kufur dan syirik seperti itu. Ini benar enggak ini dia cinta sama Allah? Ya. Jadi enggak boleh berwisata ke tempat-tempat yang di situ terdapat simbol kekufuran, walaupun dia akan ibadah di situ. Ingat hadisnya orang yang bernazar mau menyembelih unta di buana. Ditanya, "Nahartu an anhara, nazartu an anhara ibilan bi buana?" Ya Rasulullah, aku sudah bernazar mau menyembelih unta di daerah namanya Buana. Apa kata Nabi? Afiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di sana sempat ada salah satu berhala jahiliyah yang disembah-sembah dulu? Qala la. Afiha aidun min a'yadihim? Apakah di sana walaupun enggak ada berhalanya tapi menjadi tempat perayaan orang-orang jahiliyah? Enggak juga ya Rasulullah. Idzan aufi binadzrik. Sudah penuhi nazarmu. Ini mau nyembelih unta taqarrub kepada Allah, mau ibadah. Itu pun enggak boleh ibadah di tempat-tempat di mana di situ ada simbol kekufuran dan kemusyrikan. Lah ini enggak ibadah. Ini malah ingin cari kesenangan, refreshing. Subhanallah, kok refreshing? Ini simbol kekufuran, simbol kemusyrikan. Ini peninggalan orang-orang yang mengaku ana rabbukumul a'la. Kok antum malah keluarkan puluhan juta buat ngunjungin rumahnya orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la itu, dan mencari kesenangan, mencari hiburan dengan cara itu. Ya, ini ngeri. Ya, sekedar mengunjungi tempat bekasnya Nabiullah Musa diajak bicara oleh Allah dan menerima wahyu Taurat untuk pertama kalinya saja, itu enggak boleh, apalagi ngunjungi piramid, ngunjungi peninggalannya Fir'aun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sepulangnya beliau dari Tur, Bukit Tur di Mesir juga itu, dan Bukit Tur itu adalah tempat Allah pertama kali mengajak bicara Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Di situ Abu Hurairah sempat ke sana, ya, kemudian sepulangnya dari sana ketemu dengan Abu Basrah Al-Ghifari. Ditanya, dari mana kamu? Saya dari Bukit Tur. Dan Bukit Tur itu dikunjungi karena itu tempat bersejarah, maksudnya memiliki nilai historis yang tinggi. Apa kata Abu Basrah? Seandainya saya tahu sebelum kau berangkat ke sana, saya akan cegah kamu dan kamu enggak akan jadi berangkat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh pelana unta itu diikat, maksudnya seseorang melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi suatu tempat dalam rangka ta'abbud, ya, kecuali ke salah satu dari tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan Abu Hurairah diam, dikasih tahu, berarti dia setuju. dengan pemahaman Abu Basrah terhadap hadis ini. Tidak ada tempat selain tiga tempat ini yang boleh dikunjungi semata-mata karena tempat itu dianggap memiliki nilai lebih, atau orang ingin beribadah di tempat itu. Tidak ada, kecuali kalau satu dari tiga masjid. Nah, apalagi kalau orang mau cari hiburan di tempat-tempat yang itu peninggalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jelas gak ketemu. Jelas ini bertentangan dengan konsekuensi dari mahabbatullah. Demikian juga rekreasi ke laut mati, al-bahrul mayyit, di Yordan sana, berenang-renang di situ. Ini sisa tempat kaumnya Nabi Lut, kaum yang diazab. Gak boleh seseorang itu menghibur diri di tempat-tempat seperti itu. Harusnya dia itu nangis dan tidak berlama-lama. Nabi SAW ketika perjalanan perang-perang Tabuk melewati bekas desa yang dihuni oleh kaum Tsamud, dan Nabi melarang para sahabatnya untuk minum dari sumur yang ada di situ. Jangan, nanti kalian kena laknatnya mereka. Cepat-cepat lewat sambil nangis, sambil tertunduk. Ini kok jadi tempat orang bersuka cita? Jelas ini merupakan kontradiksi. Taib, kita adzan dulu. Taib. Termasuk juga gejala lemahnya iman itu adalah ketika seseorang merasa diuntungkan dengan keberadaan objek-objek wisata yang pada hakikatnya merupakan simbol kekufuran atau simbol khurafat, simbol syirik. Dengan misalnya ketika musim liburan, kebetulan rumahnya dekat Candi Anu, dia jualan di situ, laris jualannya, nyaman dia. Nah, ini gejala lemahnya iman. Ketika lagi tidak musim liburan, sepi pengunjung, sedih dia, pemasukan dia berkurang. Nah, ini juga gejala lemahnya wala dan baroknya dia karena Allah. Wala dan baroknya karena apa? Karena dunia, karena duit. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas di sini, waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya. Di zaman beliau aja sudah kayak gitu, apalagi sekarang. Orang bersaudara karena perkara dunia. Jadi termasuk yang bekerja di tempat-tempat tour and travel, itu jangan dia buat paket-paket ziarah ke tempat-tempat seperti itu, jangan. Pantai, cari pantai yang tidak dipakai untuk ritual-ritual syirik. Kan pantai banyak di Indonesia. Ya. Pantai Laut Selatan sendiri macam-macam lokasinya, ada banyak. Kalau di situ identik dengan upacara-upacara syirik, apa seperti apa itu misalnya? Hah? Larung laut ya. Dan semisalnya, maka jangan bikin wisata ke sana. Nanti kalau tahu-tahu ada tsunami gimana? Benar. Ada sebuah hadis yang hadisnya mauquf ya, diriwayatkan oleh kalau enggak salah Ibnu Abi Dunya atau yang lainnya, saya lupa perawinya itu, bahwa salah satu penyebab gempa bumi itu adalah karena banyaknya maksiat yang terjadi di permukaan bumi. Aisyah pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud, hadithini anil zilzal, ceritakan kepada kami, kepadaku tentang gempa. Kata Aisyah, idza istabahu az-zina wa syarabu al-khumur wa darabu bil ma'azif ghara Allahu fi samai. Kalau perzinaan sudah demikian merajalela, terjadi di mana-mana, khamr diminum dengan terang-terangan dan alat musik dimainkan, ya, maka Allah yang di langit cemburu. Faqala lil ardi tazalzali bihim. Maka Allah berfirman kepada bumi, bergoncanglah bersama mereka, maksudnya guncangkanlah mereka. Fa in tabu wa naza'u wa illa ahdimha 'alaihim. Kalau mereka bertaubat dan menghentikan maksiatnya, berhenti kamu. Kalau mereka terus-terusan, hancurkan aja mereka. Ditanya lagi sama Allah SWT, sama Ibn Mas'ud, ya ummul mu'minin, a'adzaban lahum wa nakalan. Apakah ini berarti Allah tidak menyiksa mereka? Kata ummul mu'minin, bal rahmatun minallahi lil mu'minin wa 'adzabun 'alal kafirin. Akan tetapi itu merupakan rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman kalau mereka ikut menjadi kurban, ya, bukan sebagai pelaku maksiat tapi mereka adalah kurban dari musibah tersebut, maka itu adalah rahmat bagi mereka. Karena orang yang meninggal akibat tertimpa sesuatu itu masuk kategori syahid. Dan di samping itu menjadi azab buat orang-orang kafir. Jadi intinya tempat-tempat seperti itu adalah tempat-tempat yang mestinya dibenci. Dibenci itu bukan berarti kemudian dirusak, tidak. Ya, bedakan antara membenci dengan melakukan tindakan-tindakan pengerusakan yang itu di luar wewenang dia dan bisa menimbulkan madarat lebih besar. Jangan disamakan, enggak. Membenci itu amaliyah qalbiyah. Sikapnya adalah menjauhi tempat-tempat seperti itu. Tidak suka dengan keberadaan tempat-tempat seperti itu. Baik itu ajang maksiat, ajang kekufuran. Orang kadang-kadang kepekaannya terhadap maksiat lebih besar daripada kepekaannya terhadap kufur dan syirik. Iya enggak? Kalau diskotek, dirazia, disweeping. Tapi kalau kuburan keramat enggak pernah disweeping. Tidak pernah disweeping, tidak ada ceritanya itu. Itu pun katanya disweepingnya kalau tidak bayar. Nek bayar tidak jadi disweeping. Ini kepekaannya dia lemah. Padahal Allah lebih membenci perbuatan syirik daripada maksiat. Pelaku maksiat masih diampuni sama Allah. Pelaku syirik lah. Baik. Waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya wa dhalika la yujri 'ala ahlihi syai'a ay la yanfa'uhum bal yadurruhum. Maksudnya ketika persaudaraan itu dibangun atas dasar duniawi, maka itu tidak ada manfaatnya, bahkan akan menjadi madharat. Sebagaimana firman Allah, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling mengasihi ketika di dunia itu akan menjadi musuh satu sama lain pada hari itu, kecuali mereka yang bertakwa. Karena mereka yang bertakwa itu saling mengasihinya karena Allah, itu yang manfaat. Kalau sekedar karena perkara duniawi, dulu didukung habis-habisan, dibelain habis-habisan, tujuannya politik, karena mahar politiknya gede. Ya. Sampai hari kiamat, tahdir-tahdiran. Ya. Istabarra alladzina tubi'u min alladzina tabi'u. Wara'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Setelah melihat azab dan hubungan relasi itu putus semua pada hari itu, mereka pun berlepas diri satu sama lain, saling bercuci tangan. Wa qala alladzina tabi'u law anna lana karratan lanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Pertama yang diikuti berlepas diri dulu dari para pengikutnya. Kemudian pengikutnya juga, kalau kita punya kesempatan ulang, kita sudah akan berlepas diri sebagaimana mereka berlepas diri. Ini sudah terlanjur. Percuma mau berlepas diri enggak berlepas diri, sudah terlanjur. Ala la yanfa'uhum. Qala al-muallif, qala asy-syarih Syekh Abdurrahman bin Hasan, fa idza kanatil balwa qad ammat bi hadza fi zaman Ibnu Abbas. Kalaulah musibah ini sudah menyebar secara umum, banyaknya orang-orang yang mencintai atau bersaudara karena dunia itu sudah menjadi pemandangan umum di zamannya Ibnu Abbas, padahal itu termasuk khairul qurun, zaman terbaik. Fama zadal amru ba'da dzalika illa syiddah, maka setelah itu akan semakin parah lagi. Hatta waqa'atil muwalatu 'ala syirki wal bid'i wal fusuqi wal 'isyan, bahkan persaudaraan itu dibangun karena adanya maksiat, syirik, kekufuran, bid'ah. Dicintai karena sama-sama dia berbuat musyrik, sama-sama dia membela kekafiran, sama-sama dia pelaku bid'ah. Ini betul-betul diametral. Sesuatu yang harusnya menjadi alasan si fulan itu dibenci, justru dia menjadi alasan untuk dicintai. Ya sudah, jungkir balik. Waqad kana as-sahabah, salat dulu. Tayib, tanggung kurang sedikit. Waqad kana as-sahabah radhiyallahu anhum minal muhajirin wal ansar fi ahli nabiyyihim wa ahli Abi Bakar radhiyallahu wa Umar radhiyallahu anhuma yu'thir ba'dhuhum ba'dhan 'ala nafsihi mahabbatan fillah. Padahal dulu para sahabat di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar dan Umar, itu saling berkorban untuk saudaranya, mengorbankan dirinya untuk saudaranya, saking cintanya dia karena Allah terhadap saudaranya, dan menganggap itu sebagai bentuk taqarrub kepada Allah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka mengutamakan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka ini betul-betul butuh. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, laqad ra'aituna 'ala ahdi Rasulillah wa ma minna ahadun yara annahu ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Kami sempat menyaksikan suatu masa di masa Rasulullah di mana masing-masing dari kami ini tidak pernah menganggap bahwa uang dinar yang dia miliki itu lebih berhak dia miliki daripada untuk dimiliki oleh saudaranya. Dia membawa uang satu dinar atau satu dirham, dia tidak merasa bahwa dirinya lebih berhak terhadap uang ini daripada saudaranya, padahal itu uangnya dia. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tayyib. Kita lanjut nanti setelah sholat. Tersisa satu athar di sini dan masailul bab. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Kita tuntaskan sedikit. Qala al-muallif rahimahullah wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab qala al-mawaddah. Ini adalah asar terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ke-30. Ya, ini terkait tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah wa taqatta'at bihimul asbab, dan putuslah, terputus-putuslah al-asbab di antara mereka. Apa yang maksud al-asbab ini adalah al-mawaddah. Sikap saling mencintai itu terputus-putus pada hari kiamat. Maksudnya apa? Hadzal athar rawahu Abdul, pertama dari segi athar ini siapa yang meriwayatkan? Yang meriwayatkan Abd bin Humaid, kemudian Ibnu Jarir, Ibnu al-Munzir dan Ibnu Abi Hatim, juga Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya. Al-mawaddah ay allati kanat bainahum fid dunya khanatuhum ahwaja ma kanu ilaiha. Rasa cinta atau sikap saling mencintai yang ada pada mereka saat di dunia itu hilang total pada hari kiamat, dan mereka dikhianati oleh sikap mawaddah mereka di dunia, padahal saat itu mereka sangat membutuhkan mawaddah dari saudara mereka. Justru saat cinta orang lain itu lebih sangat dibutuhkan, mereka tidak ada yang cinta lagi. Masing-masing mikirkan dirinya sendiri, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing tersibukkan dengan memikirkan nasibnya sendiri, tidak ada lagi yang memikirkan orang lain. Orang-orang terdekatnya sekalipun tidak akan memikirkan dirinya. Bahkan di ayat yang lain, manusia itu akan rela untuk mengorbankan semua orang di dunia demi menebus keselamatan dirinya. Ya waddul mujrimu lau yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Yang penting dia selamat. Mau semua orang binasa, ya Allah, kalau perlu semua orang ini jadikan dia tumbalku, tumbal keselamatanku. Tapi enggak bisa. Kalla innaha lazza. Al-ayat. Dan ini banyak sekali dalilnya. Wa tabarra'a ba'dhum min ba'dhin kama qala ta'ala wa qala innamattakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Kata Allah, kalian menjadikan berhala-berhala selain Allah itu ketika di dunia, mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Tsumma yaumal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din. Karena kalian cinta kepada sama kalian. Orang cinta kepada leluhurnya, leluhurnya menyembah berhala, akhirnya dia ikut nyembah berhala. Kan gitu. Demi memelihara tradisi leluhurnya, demi agar tidak dianggap anti terhadap ajaran nenek moyang, diikutilah ajaran nenek moyang itu walaupun konsekuensinya dia harus syirik kepada Allah. Tapi apakah setelah dia berbuat syirik demi nenek moyangnya itu, di hari kiamat nanti nenek moyang akan belai dia? Enggak sama sekali. Sama sekali enggak. Maka tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'dhin wa yal'anu ba'dukum ba'dhan. Tidak cuma saling mengingkari, tapi saling mengutuk, saling melaknat. Ya. Ini cucunya melaknat leluhurnya, leluhurnya melaknat cucunya. Cucunya bilang, gara-gara ngikutin kamu kita celaka. Loh, siapa suruh ngikutin saya? Ya. Setan juga begitu. Innallaha wa'adakum wa'adal haq, wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Ya. Allah menjanjikan kalian janji yang benar. Saya yang ngapusi kalian. Kok kalian ikutin saya? Kata setan gitu. Di lanjutan ayatnya, "Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'dhin wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin." Tempat kalian semuanya nar dan tidak ada yang bisa nolong kalian. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim fi qawlihi ta'ala idza bar'a alladhina tubi'u min alladhina tabi'u wa ra'aw al-'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dalam menafsirkan ayat ke-166 dan 167 surat Al-Baqarah, Ibnu Qayyim mengatakan fahaula'il matbu'un kanu 'alal huda. Orang-orang yang diikuti itu dahulunya mereka berada di atas hidayah. Wa atba'uhum idda'u annahum ala tariqihim wa manhajihim. Sedangkan pengikutnya itu mengklaim mereka ini juga sesuai dengan ajaran leluhur mereka. Wa hum mukhalifuna lahum, padahal sejatinya tidak sesuai dengan ajaran leluhur mereka. Salikuna ghaira tariqihim, jalan yang ditempuh pun juga berbeda. Yaz'umuna anna mahabbatahum lahum tanfa'uhum ma'a mukhalafatihim. Mereka mengklaim bahwa kecintaan mereka terhadap leluhur itu akan bermanfaat walaupun mereka tidak mengikuti ajaran leluhurnya. Fayatabarra'una minhum yaumal qiyamah, sehingga pada hari kiamat para leluhur yang diikuti itu berlepas diri dari anak cucu yang mengikuti mereka. Fa innahum ittakhadhuhum awliya'a min dunillah, karena sikap ngikuti leluhurnya ini sudah keluar sehingga menjadikan leluhur itu sebanding dengan Allah, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Leluhur mereka keberatan kalau disejajarkan dengan Allah. Wa hadza halu kulli man ittakhadha min dunillahi walijatan wa awliya yuwali lahum wa yuadi lahum wa yarda lahum wa yaghdabu lahum fa inna a'malahu kullaha batilah. Ini adalah keadaan setiap orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai aulia, pemimpin-pemimpin, pelindung-pelindung, orang-orang yang diharapkan pertolongannya atau pihak-pihak yang diharapkan manfaatnya, padahal itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu membela karena selain Allah, menolong karena selain Allah, membenci karena selain Allah, marahnya juga karena selain Allah, senangnya juga karena selain Allah. Maka amalan mereka yang dibangun atas dasar ini semuanya batil. Dan mereka pada hari kiamat nanti akan melihat amalan mereka yang demikian besar itu dianggap sia-sia, debu-debu yang berterbangan, hasarat, penuh dengan penyesalan ya. Walaupun banyak tapi tidak ada nilainya. Dan mereka sudah susah payah padahal amalan itu mereka lakukan dengan susah payah, dengan pengorbanan besar, tapi sama Allah tidak dianggap apa-apa. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan kepada mereka amalan yang besar-besar, pengorbanan yang luar biasa itu. Kadang-kadang mereka sampai mati loh demi bela sesuatu yang batil itu, mereka mengorbankan diri mereka. Tapi di hari kiamat nanti amalan yang mereka sudah bersusah payah untuk mewujudkannya itu, berkorban besar itu, tidak ada artinya bagi mereka. Nah, alangkah menyesalnya ketika itu. Makanya Allah menamakan hari kiamat dengan nama At-Taghabun. Dzalika yaumut taghabun. Itulah hari orang saling merugi-rugi, merasakan apa, mengungkapkan betapa ruginya mereka selama ini. Baik, fa hadha sabab huwa alladhi la yanqati' li sahibihi. Jadi hanya mawaddah karena Allah, mahabbah karena Allah saja yang benar-benar akan dirasakan manfaatnya sampai hari kiamat. Tidak akan mengkhianati seseorang pada hari. Adapun karena yang lain, maka itu akan mengkhianati dirinya. Baik, kemudian penutup bab ini adalah fihi masail, ada beberapa masalah. Yang pertama, tafsir ayatil Baqarah sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Tafsir ayat Bara'ah surat Al-Taubah, yaitu di ayat ke-24, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, dan seterusnya, itu juga sudah kita bahas. Yang ketiga, wujub mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikasih footnote di sini, mungkin yang dimaksud adalah wujub taqdim mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam ala nafsi wal ahli wal mal. Karena susunan katanya juga timpang. Kalau enggak disisipi kata-kata wujub taqdim, kata taqdim itu harus disisipkan sebelum mahabbah. Di terjemahan bagaimana? Hah? Mendahulukan ya, ada kata mendahulukan ya, itu yang betul. Jadi wajib mendahulukan cintanya, kecintaan kepada Nabi di atas kecintaan kepada diri, keluarga maupun harta. Dari mana kok bisa dianggap itu wajib? Karena Allah mengancam orang yang tidak seperti itu. Berarti agar selamat dari ancaman, dia harus mendahulukan cintanya kepada Nabi SAW. Yang keempat, anna nafyal iman la yadullu alal khuruj minal millah. Dinafikannya keimanan itu tidak mesti bahwa yang bersangkutan itu keluar dari Islam, murtad, enggak mesti begitu. Karena iman yang dinafikan itu iman yang merupakan kesempurnaan, bukan keabsahannya. Ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Aku seseorang tidak akan seseorang dari kalian belumlah beriman atau tidak dianggap beriman sehingga aku kata Rasulullah lebih dicintainya daripada anaknya, dirinya, hartanya dan semua orang. Ini tidak berarti ketika orang yang belum seperti itu imannya tidak sah, tidak. Tidak berarti begitu. Yang kelima, anna lil iman halawatan qad yajiduhal insan wa qad la yajiduha. Iman itu memiliki rasa manis yang kadang bisa dirasakan oleh seseorang tapi juga kadang tidak dia rasakan. Ketika imannya itu kuat maka dia akan merasakan. Dan ketika lemah ya dia enggak merasakan. Mahabbahnya kuat kepada Allah, kepada Rasulnya kuat, dia akan merasakan. Mahabbahnya lemah ya enggak kerasa. Yang keenam, a'malul qalbil arba'ah allati la tunalu walayatallahi illa biha. Tentang empat amalan hati yang walayatullah, walayah itu adalah sikap perlindungan, pengawasan dan pertolongan dari Allah itu tidak akan didapat kecuali dengan mewujudkan keempat amal ini. Apa itu tadi? An yuhibba lillah wa yubghid lillah wa yuwali lillah wa yuadi lillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, membela karena Allah, memusuhi karena Allah. Wala yajidu ahadun ta'mal iman illa biha. Ini asarnya Ibnu Abbas ya tadi ya. Yang keenam, ketujuh, fahmus sahabi lil waqi' anna 'ammatal mu'akhah 'ala amri dunya. Ini merupakan bukti bahwasanya para sahabat itu juga mengerti realita dan fakta di lapangan. Mereka memahami bahwa sudah menjadi fenomena umum bahwa alasan dibalik persaudaraan mayoritas manusia itu bukan lagi karena Allah tapi karena perkara dunia. Tsaminah tafsir wa taqatta'at bihimul asbab ail mawaddah, tadi sudah kita bahas. Yang ke-9, anna minal musyrikin man yuhibbullaha hubban syadida. Bahwa ada di antara orang-orang musyrikin yang sangat cinta kepada Allah. Tapi cinta mereka bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat. Jadi kalau mau cintanya bermanfaat, ya ikuti aturannya. Pentingnya ilmu tuh di sini. Jadi jangan sampai kita ini beragama atas dasar asumsi saja. Dzunun, dugaan. Kira-kira kalau saya begini kan Allah bakal cinta sama saya. Atau saya akan mencintai Allah dengan cara saya. Nah, hati-hati ini kayak gini ini. Ya. Hati-hati, jangan main-main dalam masalah ibadah, apalagi ibadah-ibadah qalbi ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala membatalkan, menganggap cintanya orang-orang musyrik kepada Allah yang itu juga bukan setengah-setengah, juga cinta yang luar biasa. Artinya besarlah kecintaan mereka itu kepada Allah itu dianggap sia-sia karena adanya syirk fil mahabbah. Apalagi yang cintanya tidak seberapa. Al-ashirah al-wa'id ala man kanat ath-thamaniyah ahabba ilaihi min dini. Ancaman bagi orang yang mencintai kedelapan hal melebihi cintanya dia kepada dinnya. Kul in kanat aba'ukum wa abna'ukum, bapak kalian, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, kaum kerabat kalian, lima ya, wa amwalun, harta benda kalian, iqtarahtumuha, yang kalian kumpulkan, wa tijarah, dan perniagaan, perdagangan kalian, takhshawna kasada, yang kalian khawatirkan bakal rugi, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, maka kalian akan terancam dengan hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ya, ini maksudnya tunggulah sampai Allah menurunkan hukuman yang atas kalian. Ini merupakan ancaman bagi mereka yang mendahulukan 8 hal tadi atau salah satunya di atas dinnya. Al-hadiyata asyrah, yang ke-11, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallah fahuwa syirkul akbar. Barang siapa menjadikan tandingan bagi selain Allah, bagi Allah, mempertandingkan Allah dengan sesuatu di mana dia sama mencintai Allah dengan sesuatu ini, alias dia samakan cintanya dia kepada Allah dengan cintanya dia kepada sesuatu ini, dia samakan, maka ini masuk kategori syirik akbar. Taib. Ini beberapa masalah terkait bab ke-30. Ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah seseorang bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mimpi saat tidur? Jawabannya bisa-bisa saja. Bisa. Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku dalam mimpinya, berarti dia benar-benar melihatku, karena setan tidak akan menampakkan dirinya seperti aku, gitu ya. Apakah mungkin seseorang yang belum pernah bertemu dan belum mengenal ciri fisik beliau sallallahu alaihi wasallam bisa mengucapkan salam kepada beliau, bercakap-cakap dan memberi solusi dalam mimpi? Nah, ini lain lagi masalahnya. Ini dia mengklaim dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya, klaim dia ini bagaimana membuktikannya? Ini kita enggak punya alat untuk bisa mendeteksi dia ini jujur enggak, dan bahwa yang dia lihat itu adalah Rasulullah. Ini enggak bisa dibuktikan. Mau dia mau bersumpah 1000 kali pun itu hanya klaim, jatuhnya klaim. Ya antum mau percaya monggo, enggak percaya juga enggak apa-apa. Tapi ketika dia mulai menisbatkan kepada Rasulullah SAW, kan dia ngimpi ketemu Rasulullah, ngakunya kan gitu. Ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sama Rasulullah, ngakunya gitu. Kemudian memberi solusi di dalam mimpi. Jadi misalnya dia ada masalah gini-gini, dia diberi solusi. Nah, ini bagaimana disikapinya? Pertama, yang jelas mimpi itu tidak bisa jadi dalil blas sama sekali. Tidak pernah ada ceritanya mimpi itu menjadi dalil dalam agama. Dalil itu artinya sesuatu yang harus diikuti, yang memiliki konsekuensi hukum. Yang diperintah, kalau itu perintah berarti wajib, kalau itu larangan berarti haram. Hanya berangkat dari mimpi, enggak ada. Ya, kecuali kalau memang di mimpi itu Rasulullah memerintahkan sesuatu yang memang sudah ada dalilnya itu wajib, itu lain cerita. Tapi ketika apa yang disampaikan oleh orang yang dianggapnya oleh orang ini sebagai Rasulullah, yang dia lihat dalam mimpinya itu sesuatu yang tidak pernah ada dalilnya sama sekali, jadi ingin menetapkan hukum baru hanya berdasarkan mimpi, enggak bisa. Hanya orang-orang tersesat yang menjadikan mimpi sebagai dalil dalam beragama, apalagi kalau orang lain suruh ngikuti mimpinya dia. Wah, ini lebih bahaya lagi. Ya, lebih bahaya lagi. Paling banter mimpi itu untuk ngidem-ngidem, apa ya istilahnya? Ya, ngidem-ngidem. Ngayem-ngayem ya. Istiqnas saja, tidak bisa menjadi dalil yang independen. Misalnya dalam mimpi itu dia di, dan yang dia lihat Rasulullah, benar loh ya. Ciri-cirinya harus sesuai dengan ciri-ciri Rasulullah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syama'il, Syama'il Muhammadiyah, tentang kesempurnaan sosok Rasulullah SAW, seperti apa rambutnya, seperti apa wajahnya, dan lain-lainnya ya. Kemudian itu berulang. Dan yang ketiga, jadi syarat pertama yang dilihat itu sesuai dengan ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berulang kali. Yang ketiga, apa yang disampaikan dalam mimpi itu ada pijakan syar'inya. Ya, salah satunya konon Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang tinggal di daerah Syam sana, di mana di daerah itu banyak pengikut aliran Batiniyah. Aliran Batiniyah ini disepakati kekufuran mereka, tapi sepintas enggak kelihatan. Bedakannya susah antara orang Batini dengan muslim biasa itu susah. Dan ketika ada orang yang meninggal dunia, jenazahnya dibawa kepada Syekhul Islam agar disolatkan, beliau sebagai ulama itu kadang ragu-ragu, ini muslim atau pengikut Batiniyah ini. Nah, akhirnya beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah 3 kali sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan, alaika bisyarti ya Ahmad. Ahmad itu siapa? Ibn Taimiyah. Namanya kan Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah. Ya sudah, engkau persyaratkan saja, hai Ahmad. Maksudnya, ketika mendoakan jenazah yang kamu tidak tahu siapa sebetulnya, dia ini muslim atau bukan, ahlu sunnah ataukah batiniyah, kamu persyaratkan, Allahumma inkana musliman faghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anu, dan seterusnya. Ya Allah, kalau memang ini orang muslim, maka ampuni dia, rahmati, dan seterusnya. Gak apa-apa, syarat itu boleh. Ada pijakan dalilnya dalam syariat ada ya. Ya Allah, kalau begini maka begini, kalau enggak ya enggak. Itu ada. Seperti ketika orang yang mau berangkat haji atau mau ihram, haji atau umroh, kemudian dia khawatir tidak bisa melanjutkan, kan dianjurkan untuk bersyarat, Allahumma in habasani habis famahilli haitsu habastani. Ya Allah, kalau aku nanti terhalang oleh suatu halangan, maka aku akan tahalul di tempat itu. Aku tidak akan lanjutkan. Ada pijakannya, masih ada. Bukan sesuatu yang murni baru gitu loh. Ya. Itu pun tidak mengikat orang lain. Ya buat Ibn Taimiyah sendiri. Enggak kemudian disampaikan di majelis, "Eh, saya dapat pesan nih dari Rasulullah nih, kalian harus begini begini begini. Kalian enggak boleh begini." Enggak begitu. Bagaimana hukum meminta ruqyah kepada seorang ustadz atau dukun? Loh, ini ustadz kok disamakan sama dukun? Saya tersinggung ini. Oh, ini anu dukun berkedok ustadz. Ya berarti dukun bukan ustadz. Karena tidak tahu. Jadi dia minta kepada seorang dukun berkedok ustadz, dalam kurung karena tidak tahu, dengan meminta bantuan menyadarkan seseorang. Kemudian saya diberi garam yang sudah dibacakan doa dari ustadz tersebut dan disuruh mencampurkan sedikit secara rutin di makanan atau minuman orang yang ingin diruqyah. Apakah hal tersebut termasuk kesyirikan? Saya khawatir. Ya khawatir ada unsur-unsur mistiknya di sini. Anda mendengar bacaan doanya seperti apa enggak? Kalau enggak kenal dengan latar belakang orang tersebut, jangan. Yang kedua, apa yang dia bacakan harus jelas. Doa, ayat Al-Qur'an, ya, sesuatu yang jelas. Kemudian medianya juga garam, ini agak aneh ini. Apa hubungannya garam dengan apa? Dengan ruqyah gitu loh. Kalau tidak tahu datang ke tempat seperti itu karena terkecoh dengan zahirnya orang ini yang nampaknya mirip seperti ustaz tadi itu, ya insyaallah dia tidak dianggap terjerumus dalam perbuatan syirik. Tapi yang jelas dia harus segera bertaubat setelah dia tahu bahwa orang ini mencurigakan, ya, tampilannya saja seperti ustaz tapi hakikatnya masih belum jelas, dan yang dibacakan juga hal-hal yang tidak jelas, medianya juga aneh-aneh, pakai garam dan semisalnya, ya mending ya jangan datang lagi ke situ. Ya. Ibu saya seorang pembuat kue jajanan pasar yang hasil buatannya itu dititipkan ke penjual kue di pasar. Permintaan pesanan selalu membludak ketika malam Jumat legi, karena memang banyak selamatan. Yang demikian itu hasilnya yang didapatkan bagaimana? Mengingat itu satu-satunya penghasilan keluarga. Di sini niat yang membuat kue ini harus tetap lurus. Artinya begini, jangan ada niat untuk memfasilitasi mereka yang mau selamatan. Jangan, niatnya niat cari untung aja. Nah, cari untung dengan cara jualan makanan itu boleh. Bukan niatnya adalah saya ingin memfasilitasi mereka yang mau selamatan. Jangan. Niatnya niat cari untung secara duniawi dengan cara yang dihalalkan oleh Allah SWT. Karena ini tidak termasuk ta'awun yang diharamkan. Ta'awun itu ada empat macam. Ya, tolong menolong itu ada empat macam. Yang pertama tolong menolong, maksudnya tolong menolong dalam hal-hal yang di yang mengandung dosa itu ada empat bentuk. Pertama secara langsung dan memang dimaksudkan untuk berbuat dosa. Contohnya memfasilitasi orang yang mau mabuk-mabukan dengan diberi khamer. Khamer ini langsung dipakai untuk mabuk, bisa kan? Bisa. Dan tujuan dia berikan khamer ini memang supaya diminum untuk mabuk. Jelas haram. Yang kedua, mubasyir, langsung tapi tidak ada maksud ke sana. Contohnya dia berikan khamer. Tapi maksudnya dia bukan supaya diminum. Terserah, pokoknya saya kasih ini khamer ini. Bukan dengan maksud supaya diminum. Ini juga haram. Karena apa? Khamer ini tidak memiliki manfaat yang mubah, manfaatnya haram. Walaupun dia tidak bertujuan supaya dijadikan alat maksiat, tetap itu haram. Demikian pula memberi uang, atau yang ketiga tidak langsung tapi ada maksud untuk menolong. Contohnya orang yang ngasih uang supaya uang ini dibelikan sesuatu yang haram. Uang itu sendiri tidak langsung bisa dijadikan maksiat, enggak. Dia harus dipakai dulu baru dia bisa dijadikan sesuatu untuk bermaksiat. Tapi karena tujuannya di sini untuk memudahkan seseorang bermaksiat, haram juga. Yang keempat adalah tidak langsung dan tidak ada maksud. Orang ngasih duit kepada seseorang, tujuannya apa? Saya ngasih untuk sedekah. Dibuat judi. Enggak dosa di sini. Karena yang dia kasih ini bukan penjudi yang memang minta untuk dipakai judi, enggak. Dia orang biasa aja, dia tolong seseorang. Seperti hadisnya orang yang bersedekah, kemudian jatuh ke tangan pencuri. Bersedekah lagi, jatuh ke tangan pelacur. Bersedekah lagi, jatuh ke tangan orang kaya. Salah sasaran semua. Tapi niat dia untuk Allah SWT. Allah tetap kasih dia pahala dengan sedekahnya itu. Di sini orang jualan makanan, niatnya apa? Saya mau cari rezeki halal. Adapun itu akhirnya dibeli oleh orang yang selamatan, saya tidak bermaksud agar mereka mendapatkan fasilitas dari usaha saya, enggak. Niat saya adalah cari rezeki yang halal. Toh makanan ini manfaat aslinya mubah, bukan sesuatu yang bisa digunakan untuk maksiat secara langsung. Ya. Faham ya maksudnya? berhubung antum tanya, ya antum siap dengar jawabannya. Nah, kalau ana nggak akan penuhi itu, nggak. Walaupun ana tidak katakan ini sebagai fatwa yang mengikat semua orang dan sebagai pendapat yang rojih, ana nggak bilang ini sebagai pendapat yang rojih yang harus diikuti, tapi ini nasihat saja gitu ya, nasihat saja. Kalau dia sudah terang-terangan begitu tanpa ditanya, dia memang pesen, dia memang bilang ini buat itu, ya sebaiknya enggak usah dipenuhi. Buat apa? Sebaiknya itu bukan berarti harus loh ya. Bukan berarti haram antum jual sama dia, enggak. Tapi dengan tidak memenuhi itu kita bisa menjaga walak kita sama Allah dan barok kita kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah itu. Ya. Ini nilai plus buat keimanan kita. Selagi kita bisa menjaga tetap cinta kepada Allah, cinta kepada yang dicintai oleh Allah, dan benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah, maka iman kita itu masih baik. Tapi kalau sudah mulai luntur sedikit demi sedikit karena seringnya berinteraksi dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah dan mendapatkan banyak keuntungan dari mereka, lah ini pertanda iman kita mulai terkikis sedikit demi sedikit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, sarat ammat mu'akhatin nas ala amrid dunya. Ya. Sehingga lisan ini akan tumpul untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Bagaimana ya? Ini pasarnya pasar rame-ramenya. Dia paling banyak kalau pesan makanan sama saya. Ketika ditanya misalnya bagaimana pendapat Anda tentang perayaan-perayaan ini, kok dia bilang batil, dia bilang bid'ah, dia bilang mungkar. Lah saya suppliernya. Ya. Jadi berat kan? Nah, itu dampak negatifnya di situ. Ini dalam kasus sudah tahu memang dia saya pesan buat acara ini. Makanya lebih baik kita hindari saja, insyaallah Allah akan ganti dengan rezeki yang lain. Mungkin secara kuantitas penghasilan berkurang, tapi berkahnya insyaallah banyak. Ya. Wallahu a'lam. Ada seorang suami yang memiliki anak tiri akhwat. Setelah besar ia banyak keluyuran, enggak jelas, padahal dari dulu sering dinasehati. Ini yang diperintahkan Allah dan ini yang dilarang Allah. Tapi qadarullah semakin hari semakin buruk sikapnya, dan ketika dinasihati ayah tiri dan ibu kandungnya bahkan membentak-bentak dan tetap pergi, dan ini sering keluyuran. Sikap apa dan bagaimana yang harus ayah tiri ini lakukan? Jadi bingung, dinasihati tidak digubris, dilarang malah berani. Bagaimana ayah ini mewujudkan cinta kepadanya, sedangkan kelakuannya durhaka kepadanya. Jadi sekarang didiamkan saja dan doa. Mohon bantu doanya Ustaz, semoga anak ini. Ya Ustaz, apa yang mau ditanyakan ini? Sudah selesai. Mungkin yang jadi masalah bagaimana dia harus cinta. Jadi ada yang namanya mutlaqul mahabbah dan ada yang namanya al-mahabbah mutlaqah atau mahabbah mutlaqah. Mutlaqul mahabbah itu kadar dasar mahabbah yang tetap ada selagi yang bersangkutan itu masih masuk kategori muslim. Setiap muslim itu ada kadar minimal kita harus walak sama dia. Kita harus cinta semata-mata karena dia ini masih muslim, itu aja. Ya kalau dia jadi muslim yang baik, kita lebih cintai lagi. Dia berilmu, dia soleh, rajin ibadah, lebih dicintai lagi. Dan seterusnya. Tapi selagi dia belum keluar dari Islam, maka mutlakul mahabbah ini masih ada. Kadar minimal mahabbah ini masih Mas, ya, itu aja. Ya, keluyuran kan tidak membatalkan Islam. Berani enggak membatalkan Islam, apalagi di sini. Enggak digubris, nasihati, mentak-mentak. Ini juga tidak membatalkan Islam. Tapi kalau dia datang ke dukun misalnya ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk pembatal keislaman, ya sudah, tendang aja. Ya, usir aja dari rumah. Ngapain dipelihara orang kayak gitu? Itu kalau anak, kalau antum enggak tahu. Ya didoakan bolehlah, didoakan supaya dapat hidayah. Didiamkan juga boleh. Enggak apa-apa, enggak usah kasih makan aja kalau perlu. Mohon bantu doanya, ya sudah. Mudah-mudahan dikasih hidayah itu anaknya. Bagaimana hukumnya mengunjungi Gua Hira, Jabal Rahmah atau Masjid Quba dalam rangka napak tilas yang biasa diadakan oleh pihak travel haji dan umroh? Tahu dari mana kok tujuannya napak tilas? Kan masing-masing toh. Antum kesana mau apa? Masing-masing. Kalau Masjid Quba itu enggak napak tilas. Karena Masjid Quba itu secondary, kedua. Yang pertama itu Masjid Nabawi dulu. Ini tergantung nanti bagaimana pihak pembimbing itu memahamkan tujuan dari datang ke kota Madinah. Karena umroh itu enggak ada kaitannya dengan Madinah sebetulnya. Umroh itu dengan Makkah. Belas enggak ada kaitannya dengan Madinah. Kedatangan ke Madinah itu tujuan utamanya adalah sholat di Masjid Nabawi. Itu tujuan utama. Jadi jangan sampai berangkatnya seseorang dari Indonesia ke Madinah itu tujuannya bukan untuk sholat di Masjid Nabawi. Kalau ada tujuan awalnya itu bukan untuk sholat di Masjid Nabawi, ini mukhalafah, maksiat. Tapi setelah dia tiba di Masjid Nabawi, baru dia atur lagi niatnya. Ah, saya kepengen ziarah kuburan Rasulullah SAW. Kalau laki-laki silahkan, boleh. Yusallim ala Nabi SAW, ucapkan salam, doa kepada Abu, apa namanya, mendoakan Abu Bakar, mendoakan Umar, kemudian sudah lewat. Sekali aja cukup. Ah, mumpung saya di Madinah, saya tak ke Masjid Quba. Itu setelah dia di Madinah. Karena setelah dia sampai di Madinah, dia ke Quba itu enggak dianggap safar. Safar adalah dari Indonesia ke Madinah, gitu loh. Misalnya antum, ada ibu antum atau orang tua antum dimakamkan di luar kota sana, daerah yang agak jauh, masuk jarak safar. Di sana juga ada adik antum masih hidup. Ah, saya mau silaturahmi ke tempat adik. Sampai di sana, ah, mumpung saya di sini, saya tak ziarah. Silahkan, enggak apa-apa. Tapi kalau dari sini tujuannya ke sana semata-mata mau ziarah orang tua, lah. Enggak benar itu. Seperti tujuannya dari Indonesia ke Madinah semata-mata mau ziarah kuburnya Rasulullah. Lah, enggak. Ziarah Masjid Nabawi untuk sholat di sana. Setelah itu silahkan kunjungi Masjid Quba, mau ke misalnya lihat Jabal Uhud. Saya sekarang kepengen tahu saja. Jadi itu niatnya yang ngatur kita sendiri. Kecuali kalau travelnya travel bid'ah. Napak tilas, dalam rangka napak tilas. Nah, sudah dia jadi bid'ah gitu, ya sudah, antum jangan pakai travel itu. Salahnya pakai travel itu. Ya kan, travel sunnah ada kok. Jadi ini niat ini yang ngatur bagaimana kita gitu loh. Hatta kalaupun travel dalam rangka seperti itu, tapi antum sudah tahu, enggak, saya enggak mau kesana dalam rangka itu, enggak. Saya mau ziarah Masjid Nabawi. Kalau pas kebetulan saya kepingin tahu saja ke sana tanpa ada iktikad bahwa kunjungan ke Gua Hira, ke Jabal Rahmah itu adalah amal soleh dengan sendirinya, enggak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau dia punya iktikad dianjurkan saya ke Jabal Rahmah, saya ke Gua Hira, saya ke Gua Thur, naik ke sana. Oh, enggak ada anjuran sama sekali. Kalau naik ke sana dalam rangka kepingin tahu saja, ya, sekedar kepingin tahu, monggo, ya, tanpa ada etikot bahwa langkah-langkah ini ada pahalanya, enggak. Niatnya aja olahraga, daki gunung misalnya, enggak apa-apa. Saya pengen daki gunung, misalnya seperti itu, enggak masalah. Jadi dianggap sama dengan naik ke Tawangmangu, naik ke Merapi, sih naik ke Gua Hiro misalnya. Sampai di sana ya cuman, nah sudah ngos-ngosan turun lagi. Tidak pakai tulis-tulis di gua ya, selfie-selfie di sana, tidak perlu. Ini banyak pertanyaan ini. Jika seseorang pergi ke keraton, apakah dianggap kafir? Siapa yang bilang? Lalu jika seseorang tersebut sholat di masjid yang ada di kompleks keraton, apakah sholatnya sah? Pergi ke keraton ini mau apa? Ya, apa yang dilakukan di keraton itu? Enggak bisa langsung dikafirkan lah. Anak tiap hari melewati keraton. Jika seseorang tersebut sholat di masjid yang ada di kompleks keraton, ini juga enggak serta-merta ya. Di kompleks keraton itu ada sesuatu yang dilarang enggak di masjid itu yang menjadikan sholat itu tidak sah. Misalnya di kiblatnya itu ada kuburan, enggak ada pembatas sama sekali, atau kuburannya di tengah-tengah masjid dan semisalnya, atau di masjid itu terpasang foto-foto ratunya, rajanya ya, dan lain-lain yang itu memang dilarang. Kalau enggak ada ya hukum asalnya sah, asalkan syarat sholatnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, pembatalnya dihilangkan, ditinggalkan, hukum asalnya sah. Ya. Gereja aja boleh kok dijadikan tempat sholat, boleh. Yang penting hal-hal yang terlarang disingkirkan dulu, patung-patungnya disingkirkan, foto-fotonya dimasukin kolong dulu gitu. Dan nggak ada benda najis, barang najis ya, di gereja itu sudah dibersihkan, nggak apa-apa. Kalau pelaku kemusyrikan atau kesyirikan itu orang tua sendiri bagaimana? Jadi nasihati. Ya hukum perbuatannya tetap, mau siapapun yang berbuat, hukum perbuatannya ya perbuatan syirik namanya. Tapi hukum pelakunya bagaimana? Ini melihat kepada terpenuhinya syarat dan terbebaskannya penghalang-penghalang. Dan ini bukan tugas kita, bukan tugas kita. Yang penting tetap antum benci perbuatannya dan orang itu sebagai seorang pelaku perbuatan syirik, tanpa harus disikapi sebagai orang kafir selagi belum terwujud syarat-syarat takfirnya dan belum dipastikan dia terbebas dari semua penghalang kafiran. Syarat takfir adalah diantaranya al-buluh. Sudah, ini orang tua insya Allah sudah balik ya, berakal sehat. Kemudian mukhtaran, atas pilihannya dia, bukan karena paksaan pihak-pihak tertentu. Dan dia sudah ngerti, sudah paham konsekuensi dari perbuatan ini, konsekuensinya apa, dia sudah paham. Tetap dia memilih untuk berbuat syirik tanpa ada paksaan, tanpa ada takwil. Nah yang keempatnya takwil ini penting. Takwil ini adalah asumsi. Saya maksud saya enggak begitu, maksud saya adalah begini misalnya. Nah, kalau takwilnya ini masih bisa ditoleransi, kan enggak semua takwil toleransi, enggak. Takwilnya orang musyrik itu enggak ditoleransi. Ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, itu enggak ditoleransi. Ya, tetap Allah kafirkan mereka. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamati ma fimahum yakhaf innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dianggap kafar, sangat kafir oleh Allah. Jadi ada takwil-takwil yang ditoleransi tergantung syiriknya dalam hal yang khafi ataukah yang jeli, belum perbuatan yang jelas-jelas masuk kategori syirik ataukah perbuatan yang samar-samar. Ala kulli hal, pembahasan ini pembahasan yang memang harus melibatkan yang bersangkutan ya, ditanya dulu, diberi penjelasan. Kalau setelah itu tetap bersikukuh ya baru tanggung resikonya ya. Tetap hak mereka sebagai orang tua tidak gugur secara apa namanya, demikian saja, enggak. Hanya saja mahabbah mutlak, mutlakul mahabbahnya ini gugur. Ya, mutlakul mahabbahnya gugur, tinggal hak dia sebagai orang tua saja. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bagaimana cara yang paling baik untuk menasihati seorang ayah yang jauh dari agama dan hatinya keras? Sirosis berarti ya. Sering diajak sholat namun beliau diam, kadang pura-pura tidur. Bahkan juga pernah marah-marah dan memaki saya. Ya, tidak sholatnya dia itu kita benci. Pokoknya semua perbuatan yang menyelisihi aturan Allah itu kita benci. Cara menasihatinya ya macam-macam ya. Cara menasihati itu bisa dengan lisan, bisa dengan sikap, bisa dengan pinjem lisannya orang lain, bisa dengan misalnya apa ya, dia kalau dia mau baca buku dikasih buku, kalau nggak mau ya diajak atau dicari siapa orang-orang yang masih dia dengarkan omongannya, dengarkan nasihatnya. Kalau masih ada, kita melalui orang-orang tersebut, kita pinjam lisannya mereka, kita ajak mereka atau minta tolong mereka untuk menasihati orang tua kita. Ya, saya nggak tahu seberapa jauh cara-cara yang sudah dilakukan. Kalau dari yang disebutkan di sini hatinya keras, ini kayaknya sudah frustrasi ini anaknya. Dia kadang-kadang pura-pura tidur. Ya fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bi musaitir. Antum enggak harus punya beban mental, ya. Dia sudah mukallaf dengan sendirinya, sudah tanggung jawab terhadap perbuatan dirinya. Kita hanya mengingatkan. Kita enggak bisa menundukkan, menguasai hati mereka. Wallahu ta'ala alam, sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.